kisah ini kita kan bersatu. Bila tak pernah ada perasaan cinta seutuhnya, kini akhirnya kau harus memilih dia atau diriku yang pantas mendapatkanmu, pantas menjadi kekasihmu. Sampai kapankah kau masih membagi.